Mitra Bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gie telah mengungkapkan pandangannya terkait paparan visi serta misi ekonomi dan kesejahteraan sosial dari kedua pasangan Capres dan Cawapres dalam debat Capres beberapa minggu lalu, yang menurutnya tidak akan jauh berbeda lantaran masih didasari oleh apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, meski belum menyentuh substansinya dari sisi implementasi. Menurutnya, langkah-langkah kedua Capres yang melibatkan peran swasta untuk mengimplementasikan kesejahteraan ekonomi serta sosial bagi seluruh rakyat bukanlah amanat dari Pancasila serta UUD 45. Dan untuk membahas kondisi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gie. Baik Pak Kwi, mengapa Bapak melihat negaralah yang harus berperan besar dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi serta sosial bagi seluruh rakyat? Nah, sekarang ini kalau kita lihat welfare state, negara kesejahteraan, terutama Skandinavia dan lebih terutama lagi Denmark, Belanda termasuk, Inggris termasuk, itu yang terlibat-libat kampion-kampion itu kan sudah perwujudan dari gotong royong dan perwujudan dari Pancasila. Sudah sejahtera, keadilannya oke, gitu kan. Nah, mengapa begitu Pak Kwi? Karena mereka anggap ya dengan sendirinya gitu, bahwa manusia itu ya tidak mungkin merata 100% yang dikehendaki oleh komunisme, zaman komunis, zamannya Lenin, lalu Mao Zedong, tidak mungkin. Tetapi jangan sampai ada manusia yang luar biasa miskinnya gitu. Jadi kalau kita lihat kenyataannya, masih miskin seperti ini, terus kemudian rumusannya cuma ketuhanan yang Maha Esa, tapi artinya ke pluralisme. Nah itu di sana sini kan ada konflik agama, bahkan tanda-tandanya semakin lama semakin tajam. Walaupun masih lumayan sekali lah Indonesia dalam hal itu. Nah, keadilan sosial, demokrasinya keblinger gitu kan. Yang dinamakan kerakyatan kayak gini jadinya keblingernya. Yaitu, jadi semuanya kan urusan yang dikehendaki Pancasila sangat jelas. Lalu kemudian caranya mencapai juga jelas, tapi tidak mau. Tidak terjadilah, nggak tahu alasannya mau apa tidak mau atau bagaimana. Demikian Kwi Kian Gie, Benny Rahmadi, Pas FM.